Bismillahirrahmanirrahim. 30 miliar. 880 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, izinkan saya, Adi Hidayat, menyapa dan mendoakan kita semua. Semoga senantiasa dirahmati, dilindungi, dan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini, Senin, tanggal 12 Syawal, tahun 1442 Hijrah, bertepatan dengan 24 Mei 2021 Masehi. Izinkan kami menepati janji, seperti yang pernah diutarakan sebelumnya, untuk melaporkan hasil penggalangan donasi yang teman-teman titipkan kepada kami melalui MIRA, Ma'had Islam Rafi'atul Akhyar, untuk disalurkan kepada keluarga besar saudara-saudari kita di Palestina yang tengah mengalami situasi yang sulit pada hari-hari kebelakang. Pada hari ini, kami ingin menyampaikan bahwa donasi yang pernah kami umumkan dibuka tanggal 16 Mei 2021 dan ditutup pada hari Sabtu 22 Mei tahun 2021 berlangsung sekitar 6 hari. Akan kami sampaikan berapa jumlah yang didapatkan, kemana itu akan disalurkan, seperti apa teknis penyalurannya, dan juga turunan-turunan informasi terkait sebagai lanjutan dari amanah yang teman-teman titipkan kepada kami untuk dipublikasikan secara terbuka, sehingga dapat diketahui oleh publik, bahkan dinilai, dievaluasi, dan tentunya kita akan terus tingkatkan pelayanan terbaik kita sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nilai-nilai yang lebih luas. Izinkan saya dengan cepat menyampaikan bahwa dalam rentang 6 hari, kita membuka untuk mengumpulkan donasi dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang kami buka, terkumpul sejumlah, bismillahirrahmanirrahim, 30 miliar 880 juta 110.889 54 rupiah. Sekali lagi, terkumpul selama 6 hari 30 miliar 880 juta 110.889 54 rupiah. Ini donasi yang dapat dikumpulkan selama 6 hari dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ala ni'amillah, dan semoga ini menjadi awal langkah keberkahan harta kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang bisa kita jawab saat dihisab setidaknya berkontribusi pada nilai-nilai kebaikan yang menjadi ibadah. Baik, dari nilai ini, kemana kemudian akan kita salurkan? Seperti apa teknisnya? Sebagaimana kami telah sampaikan, bahwa sepenuhnya dana ini akan kita salurkan untuk kepentingan rakyat Palestina, masyarakat Palestina, bangsa Palestina, lebih spesifik kemerdekaan Palestina. Karena itu, izin teman-teman sekalian, kami akan membagi 3 penyaluran donasi yang dimaksudkan dari dana yang telah terkumpul sebagai berikut. Yang pertama, kami akan salurkan kepada masyarakat yang terdampak secara langsung dari agresi yang telah terjadi belasan hari kebelakang, kurang lebih 11 hari sampai dengan tercapai gencatan senjata, khususnya menimpa masyarakat di wilayah Gaza. Karena itu, alhamdulillah, kemarin kami telah menerima pengajuan resmi dari relawan kita di Gaza terkait kebutuhan mendesak yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Gaza untuk bisa kita bantu bersama mengatasi persoalan-persoalan dimaksud. Izin kami tampilkan, melalui surat ini disampaikan kepada kami lewat perwakilan relawan yang ada di sana melalui lembaga kemanusiaan International Networking for Humanitarian, INH. Ini surat yang sampai kepada kami. Ya. Mereka juga punya pusat kegiatan di Indonesia di Bogor. Ini berdasarkan suratnya, tapi ini langsung dikirim dari Gaza. Ya. Ini diminta untuk berbahasa Indonesia supaya nanti kalau teman-teman ingin lihat, kita bisa publikasikan untuk keterbukaan publik. Kemudian ini rincian yang disampaikan dari Gaza langsung, kebutuhan yang mendesak untuk kita bisa penuhi. Mohon izin, ya, saya tampakkan terlebih dahulu seperti ini. Ya, baik. Saya bacakan. Rancangan anggaran biaya RAB, program bantuan darurat Gaza dalam bentuk US dollar. Ya, karena di sana rupiah tidak bisa digunakan, maka dimintakan kemudian kepada kami dalam bentuk US dollar. Nama kegiatan bantuan darurat dan mendesak untuk korban agresi militer di Gaza. Ya, pelaksana kegiatan relawan INH cabang Gaza, lokasi Jalur Gaza, Palestina. Waktu pelaksanaan dimulai dari bulan Mei saat ini sampai dengan Juli 2021. Kemudian ini uraiannya teman-teman sekalian yang dibutuhkan. Satu, untuk keperluan logistik berupa box sembako yang mampu bertahan selama 40 hari untuk satu keluarga beranggota 5 sampai dengan 7 jiwa. Detail terlampir. Kita bacakan lampirannya, volume. Ya, 1000 keluarga. Satuan dos, harga per dosnya $50. Totalnya $50,000. Dua, bantuan tunai keluarga syuhada yang menjadi korban ya dari agresi ini. Volume 500 keluarga. Satuan dalam bentuk amplop, setiap amplop $500, jumlah $250,000. Kemudian yang ketiga, bantuan tunai keluarga korban luka. Jumlah 500 keluarga. Kemudian satuan amplop, setiap keluarga mendapatkan setiap amplop $200, jumlah total $100,000. Kemudian keempat, voucher belanja. Ada 1000 keluarga, satuannya bentuknya kupon, ya setiap kupon berjumlah $50, kemudian totalnya $50,000. 5. Pengadaan tempat tinggal bagi pengungsi, yaitu biaya kontrakan selama 3 bulan, $200 per bulan plus perabotan, ya sejumlah $400. Kemudian ada 100 keluarga di sini, satuannya keluarga, harganya ada 1000 di sini, kemudian jumlah total 100.000. Jadi dikalikan ya teman-teman sekalian, jadi $100,000. 6. Obat-obatan. Ya, ini berjumlah $50,000 ya, $50,000 totalnya. Lalu ada ambulan 3 unit ya, berjumlah total 1 unitnya $55,000, total $165,000. Keseluruhan permintaan yang disampaikan kepada kami untuk kebutuhan mendesak sejumlah $715,000. Sekali lagi, $715,000 atau di kisaran 10,2 miliar rupiah. Kami kemudian respon karena ini amanah dari teman-teman seluruhnya ya untuk disampaikan, maka kami kirimkan surat jawaban ya dari Yayasan Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar yang intinya menyampaikan kepada relawan di sana untuk memenuhi kebutuhan di Gaza sepenuhnya tanpa kurang sedikit pun. Saya ulangi, sepenuhnya tanpa kurang sedikit pun. Ya, dan dana ini insya Allah pada hari ini, jadi saat rekaman ini diambil untuk disampaikan pada teman-teman, saya sudah konfirmasi bahwa staff finance kami ya di Yayasan Mira ini sedang berada di bank. Dan walaupun kurs dolarnya dari yang diajukan dan hari ini adalah turun, tapi tetap kami berikan seperti yang dimintakan di awal sebagai komitmen. Jadi tidak dikurangi sedikit pun. Akan dikirimkan ke nomor rekening BSM atas nama International Networking for Humanitarian. Ya, ini bukan donasi lagi kepada teman-teman, tapi ini adalah apa yang akan kami kirimkan sebagai keterbukaan. Ya, jadi nanti silahkan dicek teman-teman di INH hari ini dikirimkan ya melalui rekening yang tadi telah kami sebutkan berdasar surat yang kami kirimkan. Ya. Dan insya Allah teman-teman sekalian, secara seremonial ini akan kami langsungkan pemberiannya ya mewakili masyarakat Indonesia seperti ini dari rakyat Indonesia untuk keluarga di Gaza sekitar 10,2 miliar rupiah. Ini akan kami berikan tepat siang ini setelah zuhur pukul 12.30 di Majelis Ulama Indonesia. Akan dihadiri pula teman-teman sekalian oleh para pimpinan MUI, perwakilan dari Bank Syariah Indonesia ya, Bapak Arif Rashid insyaallah akan bergabung bersama kita, komisaris independen di Bank Syariah Indonesia, pun juga akan dihadiri oleh teman-teman yang berkontribusi dalam pelaksanaan donasi dimaksud. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, kan belum selesai ini ya. Ini baru 10,2, kita dapat 30. Lebihnya kemana? Ya, baik. Bagian kedua, kita akan serahkan teman-teman sekalian donasi yang teman-teman titipkan khusus diberikan dalam bentuk donasi kemerdekaan, support kemerdekaan, yang kita harapkan dengan ini mempercepat proses dan mempermudah proses pelaksanaan tercapainya kemerdekaan untuk negara Palestina, bangsa Palestina. Karena sifatnya terkait dengan aspek-aspek kemerdekaan, maka kita ingin mengambil langkah yang lebih kuat, yang lebih tersinergi, maka kami akan serahkan bantuan atau donasi yang terkumpul dari teman-teman semuanya melalui Duta Besar Palestina di Indonesia. Dan kita akan serahkan senilai 1 juta dolar. Ya, 1 juta dolar dari rakyat Indonesia untuk negara Palestina. Untuk negara Palestina. Karena ini mewakili negara, maka kita berinisiatif diserahkan kepada Duta Negara Palestina yang ada di Indonesia, yaitu Bapak Duta Besar. Ya, dan ini pun insya Allah akan diserahkan hari ini juga, siang ini, di Majelis Ulama Indonesia sudah dikoordinasikan dan diagendakan untuk kita sampaikan, dan kita juga akan liput sebagai laporan untuk teman-teman keseluruhannya. Mohon izin, kalau saya lebih berkenan menggunakan kalimat dari rakyat Indonesia. Dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin mengatakan ini dari seorang Adi Hidayat. Ya, atau terbatas jamaah Adi Hidayat. Tidak, walaupun kita berusaha mengumpulkan dengan baik, tapi kita ingin dinilai ini persembahan rakyat Indonesia. Ini dari masyarakat Indonesia. Ini ucapan terima kasih atas support yang telah Palestina berikan kepada kita untuk mendapatkan kenikmatan, kedamaian, beraktivitas sebagai rakyat Indonesia yang telah merdeka. Maka ini sebagian kecil yang kita bisa persembahkan. Dan insya Allah teman-teman, Anda akan melihat nanti, kita akan minta laporan juga ya dari Ustaz Hussein yang ada di sana, relawan yang ada di sana, bagaimana ambulan-ambulan mirah akan berjalan-jalan di Gaza. Di Palestina insya Allah akan ada syiar-syiar Mira yang akan berubah dari sekedar Ma'had Islam Rafiatul Akhyar. Mira di sini akan menjadi milik rakyat Indonesia. Milik rakyat Indonesia di Palestina. Akan ada ambulan milik rakyat Indonesia. Akan ada logistik milik rakyat Indonesia. Akan ada obat-obatan milik rakyat Indonesia. Nah, sekarang ini 14,3, 10,2, baru 24 miliar koma 5, baru ya. Selebihnya kemana? Seperti kami sampaikan bahwa kita ingin membangun sumber daya manusia yang lebih kuat, yang lebih hebat, yang bisa mempercepat kemerdekaan, berkontribusi untuk masyarakat. Kami izinkan sekitar 5 miliar lebih yang kita dapatkan sebagai lebih atau sisa dari donasi ini, kita akan supportkan khusus untuk aspek pendidikan dan penguatan nilai Al-Quran. Maka izinkan kami dari Mira di sini, di antaranya akan bekerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia untuk dapat menerima mahasiswa-mahasiswa dari Palestina untuk belajar di sini. Saya ingin ada insinyur, ada ahli pertanian, ada ahli listrik lulusan Indonesia yang nanti akan membangun kembali Palestina dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di luar kekuatan-kekuatan Al-Qur'an yang kita juga akan supportkan melalui Institut Pendalaman Makna Al-Quds. Demikian teman-teman, sekali lagi mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada Anda semuanya. Perjuangan kita bersama 6 hari mendapatkan 30 miliar lebih. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami bersiap berangkat ke MUI, lalu melaporkan kembali kepada Anda, yang akan menginfokan lanjutan dari donasi yang telah kita buka sebagai tahapan berikutnya. Tidak akan berhenti sampai di sini. Akan ada tahapan-tahapan berikutnya yang akan kita sampaikan kepada kawan-kawan, sehingga sampai Palestina merdeka, kita bisa tetap berjuang dengan resiko apapun yang kita terima sebagai niat ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, izin sebagai keterbukaan dan sebagai bagian dari pengawasan yang bisa kita dapatkan, sebelum saya tutup, sekali lagi, kami terbiasa tertib organisasi dalam seluruh aspek, termasuk keuangan. Jangan khawatir, kami lembaga yang diaudit secara formal. Bahkan di Yayasan Institut Kuantum Akhyar, kan, kita punya KAP ya, sebagai auditor independen. Di teman-teman sekalian bisa dapatkan seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan lalu, bahwa di sini kita bekerja sama dengan kantor akuntan publik Muhammad Yuditama Al-Kautsar ya. Nah, untuk diaudit. Ya, sejak lembaga kami membuka untuk donasi, itu sudah diaudit berapa yang masuk, berapa yang keluar per tahun ya, sehingga bisa diketahui dengan jelas, kemudian juga bisa tertib administrasi, dan kami memperkenankan ya, kepada misal lembaga PPATK ataupun otoritas jasa keuangan OJK untuk melihat bagaimana transaksi yang bergulir di dana donasi yang dikumpulkan, ya di Wira khususnya, sehingga dengan itu bisa diawasi, bisa dilihat, dan kami bisa diingatkan kalau ada dana-dana yang tidak jelas, sehingga bisa diklarifikasi, ya, dan dengan itu diketahui oleh publik secara transparan. Itu yang ingin kami capai, tiada niat lain kecuali ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan pesan kepada seluruh bangsa Palestina bahwa kami bersama mereka dalam nilai-nilai kebaikan. Terima kasih untuk semuanya. Walillahilhamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.